السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه. والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء إمام المرسلين سيد المتقين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبعهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini hampir mendekati pertengahan bulan Ramadan, kita masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi. Kitab yang secara utuh membahas tentang perkara-perkara hati. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin atau mukminah memelihara diri kita dari penyakit jasmani dan rohani, menjaga diri kita dari penyakit-penyakit hati, dari terpaan dosa dan kemaksiatan yang dapat membunuh karakter kemanusiaan kita dan karakter kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih juga berbicara tentang akibat dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akibat perbuatan dosa yang bisa melenyapkan rasa malu. Ya, sebelumnya kita bicara tentang ghairah, kecemburuan. Pertemuan yang lalu kita bicara tentang al-haya, rasa malu. Kemudian kita masuk kepada bab poin yang ke-29, al-ma'asi tud'ifu ta'zim rabb. Yang namanya maksiat itu bisa melemahkan sikap hati kita yang memuliakan Allah, sikap hati kita yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bi an nuqaddir Allah haqqa qadrih, menempatkan Allah, memosisikan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kemuliaannya, memuliakan Allah dengan sepantasnya, mengagungkan Allah dengan sepantasnya, itu adalah merupakan kewajiban kita. Posisi kita sebagai yang beribadah, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pasti akan memandang Allah sebagai yang diibadahi, yang kita menyerahkan seluruh hidup kita, mati kita, ibadah kita, pergerakan jiwa kita, lahiriah kita, sepanjang hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mewajibkan kita menghormati dan memuliakan Allah, dan itu adalah derajat tertinggi bagi kita sebagai seorang hamba. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada derajat yang lebih tinggi dari kita daripada derajat sebagai hamba Allah. Karena begitu kita terpeleset dari derajat tersebut, kita akan menyerahkan sebagian penghambaan diri itu kepada sesama makhluk, dan ini rendah. Setinggi-tingginya derajat hamba Allah adalah mengabdi seutuhnya kepada Allah. Maka itu harus ada pemuliaan. Ketika pemuliaan kita kepada Allah hilang, maka Allah pun tidak akan memuliakan kita. Ketika kita gagal memosisikan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah selayaknya sebagaimana Allah yang diibadahi, maka Allah juga akan menghinakan diri kita lebih rendah daripada derajat sebagai hambanya. Maka salah satu di antara konsekuensinya pada pertemuan yang lalu disebutkan, ketika kita tidak memuliakan Allah, maka kita tidak bisa berharap makhluk akan memuliakan kita. Ya, ketika kita tidak menghormati syiar-syiar Allah, agama Allah, jangan berharap makhluk-makhluk Allah akan menghormati tata aturan kita. Ketika kita itu tidak menghormati hal-hal yang diharamkan Allah, maka kita juga jangan berharap orang akan menghormati larangan-larangan kita. Itu konsekuensi yang logis yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Lalu pertemuan yang lalu ditutup dengan firman, dengan menyebutkan apa yang ada dalam beberapa firman Allah. Wa qad asyara subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri telah memberikan isyarat ila hadha, terkait dengan persoalan ini, fi kitabih, di dalam Al-Quran, inda zikri uqubatiz dzunub, ketika Allah menyebutkan tentang akibat perbuatan dosa. Wa annahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala misalnya, arkasa arbabaha bima kasabu. Allah akan memperlemah, Allah akan menghinakan, melemahkan orang-orang yang kerap melakukan perbuatan maksiat. Arkasahum bima kasabu. Ini satu ungkapan di dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan kepada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini kan konteks lahiriahnya itu mereka selalu merasa menang gitu. Mereka merasa bisa ngibulin orang-orang beriman. Mereka merasa bisa membohongin orang-orang kafir. Karena mereka bersama orang-orang kafir, dan itu adalah tempat di mana mereka paling merasa nyaman. Tetapi mereka juga tidak mau seutuhnya di sana. Gitu. Mereka ingin tetap mendapatkan pemuliaan dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka merasa berada dalam posisi yang sangat kuat. Di antara orang-orang kafir mereka dianggap, di tengah orang-orang yang beriman mereka juga dimuliakan. Itu perasaan mereka, ya. Perasaan orang-orang munafik. Padahal Allah melemahkan posisi mereka serendah-rendahnya. Ya, di kalangan orang-orang kafir mereka juga dicurigai. Di kalangan orang-orang beriman mereka juga tidak dihormati. Wa ma lakum fil munafiqina fi'atayn. Allah pernah menurunkan dalam firman-Nya surat An-Nisa, ketika Allah menegur orang-orang yang beriman yang memiliki sikap setengah-setengah. Ada sebagian yang menghormati orang-orang munafik, ada sebagian yang enggak. Jadi terpecah menjadi dua kubu. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma lakum fil munafiqina fi'atayn?" Mengapa kalian harus memiliki dua kubu dalam menyikapi orang-orang munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah telah membuat orang-orang munafik itu lemah dengan apa yang mereka perbuat. Jadi enggak perlu takut sama orang-orang munafik. Ketika ada di antara orang-orang Islam mengaku muslim tapi justru menyudutkan orang-orang Islam. Mengaku muslim tapi justru menyudutkan agamanya sendiri. Justru malah membela orang-orang kafir. Orang-orang semacam ini posisinya lemah. Jadi enggak perlu takut sama sekali sama mereka. Enggak perlu mencari muka dari mereka, enggak perlu mengharapkan kebaikan mereka dengan berharap mereka akan mau dan sudi, ya, berbuat baik kepada kita. Enggak perlu, karena mereka itu dalam posisi yang selemah-lemahnya. Wa ghatta ala qulubihim wa taba ala dzunubihim. Demikian juga Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu dilemahkan hatinya dengan ditutup hati mereka dari hidayah. Wa kadzalika taba Allahu ala qulubi al-kafirin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutup, mengunci hati orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat ghulfun, ya. Ghulfun itu artinya tutup, penutup, ghulf. Ghishawatun itu juga artinya penutup. Taba'un itu artinya juga penutup. Jadi Allah mengungkapkan dengan berbagai macam kata yang maknanya sama atau serupa, bahwa orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya ditutup. Ya, jadi orang-orang kafir itu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa melihat hidayah. Ya, semakin mereka banyak bicara, semakin menunjukkan kebodohan mereka. Semakin mereka banyak bicara, semakin mereka menunjukkan ketidaktahuan mereka. Itulah orang-orang kafir. Wa annahu nasiyahum kama nasu. Allah juga melupakan mereka, meninggalkan mereka karena mereka melupakan Allah. Wa kadzalika al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami melupakan mereka. Hari ini adalah hari pembalasan maksudnya. Pada hari ini kami Allah Subhanahu wa taala, ya, melupakan mereka, ya. Allah merupakan mereka karena mereka dulu di dunia melupakan Allah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir adalah karena mereka tidak memberikan penghormatan selayaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang sudah terlalu banyak berbuat kemaksiatan sehingga tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Mereka bisa berbuat maksiat di mana saja. Di dalam masjid Allah berbuat maksiat. Di dalam bulan Ramadan berbuat maksiat. Itu ada saja orang-orang yang berbuat maksiat. Pencopet lah, maling lah, penipu lah. itu tanda bahwa mereka, ya, orang-orang yang melakukan ini itu tidak memiliki penghormatan lagi kepada Allah. Rumah Allah sudah tidak dihormatin, padahal mereka Muslim. Ya. Di tengah melaksanakan hal-hal yang bersifat ukhrawi, ya, ada orang yang maaf, ya, bisa melakukan korupsi di dalam masjid, ya, bisa melakukan korupsi terhadap duit-duit zakat misalnya, terhadap duit-duit infak misalnya. Ini wilayah keagamaan, gitu. Di mana orang-orang itu banyak yang mempercayakan, ya, harta mereka, sebagian yang mereka miliki untuk diinfakkan fisabilillah. Tapi ada saja orang yang kemudian memanfaatkan momentum keagamaan ini untuk berbuat nista. Ini yang disebutkan di dalam hadis, ya, dari Ibnu Abi Thalib juga, ya, tentang tanda-tanda akhir kiamat. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, di mana banyak sekali dunia itu dikejar tapi justru dengan amalan-amalan akhirat. Jadi nanti amalan-amalan akhirat itu jadi favoritnya ahli maksiat. Karena orang banyak lengah di wilayah-wilayah keagamaan ini. Kadang-kadang orang mau nyumbang, udah tulis saja hamba Allah. Di satu sisi ini baik bagi orang yang mau menyumbang, karena dia ingin agar orang gak perlu tahu siapa nama dia. Siapa yang menyumbang, tidak perlu disebut-sebut, tidak perlu ditulis-tulis. Yang penting dia menyumbang lillahi ta'ala. Tetapi di sisi yang lain, ini bisa membahayakan. Nah, maka ketika ada orang yang menyumbang atas nama hamba Allah, sebutkan saja, meskipun itu bukan nama kamu sendiri. Ya. Sebutkan saja satu nama yang itu bukan nama kamu, tetapi akan tercatat di sini sebagai bukti bahwa infak itu sudah ada dan disalurkan. Sehingga ketika suatu saat dipertanyakan, mana infak ini atas nama fulan ada. Ya. Bukan kita akan meminta pertanggungjawaban di dunia, tidak. Tetapi setidaknya itu mengurangi, meminimalisir terjadinya, ya, korupsi di wilayah-wilayah keagamaan. Jadi sekali lagi, ultumisatid dunia, dunia itu dikejar dengan amalan-amalan akhirat, itu tanda bahwa makin banyak orang yang tidak menghormati Allah, ya. Di dalam memperjuangkan agama Allah, kok masih saja ada orang yang mau berbuat nista. Nah, ini yang dimaksud dengan hilangnya pemuliaan terhadap Allah. Di antara hukumannya, Allah menutup hati mereka, melupakan mereka, meninggalkan mereka. Walihada qala ta'ala fi ayati sujudil makhlukat. Ketika berbicara tentang sujudnya para makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa man yuhinillah famalahu min mukrim. Ketika Allah sudah menghinakan seseorang, enggak ada lagi orang yang mampu memuliakan orang tersebut. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in katakatallahu alaik. Kalau manusia berkumpul untuk menyalahkan kita, mereka enggak akan mampu melakukan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Ya. Begitu juga kebalikannya. Wa in ijtama'u ala ayyanfa'uka bisya'in. Kalau mereka semua berkumpul untuk memberi manfaat untuk kita, mereka mau memuliakan kita. Lam yanfa'uk, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bisa memuliakan kita illa bisyai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Nah, kalau Allah sudah menegaskan dia dihinakan, enggak ada orang yang mampu memberikan kemuliaan kepadanya. Yuzillu fayu'izzu man yasha' wa yuzillu man yasha'. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa melemahkan siapapun yang Allah kehendaki, bisa memuliakan siapapun yang Allah kehendaki. Falamma hana alaihimus sujud, ketika masalah sujud ini sudah menjadi sesuatu yang remeh di pandangan kita, wastahaffu bihi, kita anggap enggak ada nilainya, walam yaf'aluhu, lalu kemudian kita enggan untuk melakukannya, ahanahumullah, maka Allah akan menghinakan kita. Sujud adalah refleksi kehambaan diri yang paling rendah, dan itu bagi kita adalah merupakan tingkat yang paling tinggi. Makanya posisi terbaik seorang hamba, ya, adalah ketika dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, posisi terdekat seorang hamba dari Allah, wa huwa sajid, ketika dia bersujud. Karena sekali lagi sujud adalah refleksi terendah. Seorang hamba di hadapan Allah, refleksi paling merendahkan diri di hadapan Allah. Yang semakin seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah, justru derajatnya semakin diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba enggak mau bersujud, enggak mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah pun akan menghinakan dia. falam yakun lahum min mukrimin ba'da an ahanahumullah, ketika Allah sudah menghinakan, enggak ada orang yang mampu memberikan kemuliaan. Wa man dha yukramu man ahanahullah, karena siapa yang mampu memberikan kemuliaan orang yang sudah Allah berikan kehinaan. Au yuhinu man akramahullah, atau kebalikannya, siapa yang bisa menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satu di antara akibat dosa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan bagian dari lanjutannya pada pertemuan kali ini, ya, bahwasanya orang yang banyak berbuat maksiat akan kehilangan rasa penghormatan dirinya kepada Allah. Ketika penghormatan dirinya kepada Allah berkurang atau bahkan hilang, maka Allah juga akan mengurangi dan menghilangkan, melenyapkan penghormatan Allah kepada kita. Sekaligus juga Allah akan menghilangkan penghormatan dan pemuliaan manusia kepada kita. Ya, jadi untuk mendapatkan kemuliaan, ya, di sisi manusia itu bukan memintanya dari manusia, ya, tapi dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan manusia itu akan sampai kepada kita. Ya, para ulama, kibar ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari ya rahimahullahu taala, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama lain, mereka tidak mengharapkan pemuliaan dari manusia. Sebagian di antara mereka itu bahkan disiksa dalam penjara, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketiga imam mazhab ini pernah disiksa di penjara. Akibat mereka itu memiliki pendapat yang tidak sama, yang bertentangan dengan pendapat khalifah pada masa itu. Kalau di zaman Ahmad bin Hanbal itu pendapat tentang khalqul Quran, bahwa Quran itu adalah makhluk. Ya, ini ditentang, ya, ditentang keras oleh Imam Ahmad. Ya, diikuti oleh murid-murid beliau termasuk Imam Bukhari, ya, sampai Imam Bukhari menulis sebuah kitab berjudul Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk. Tapi Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sementara Af'alul Ibad, perbuatan manusia seluruhnya adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan dari mereka yang bertentangan dengan pendapat khalifah pada waktu itu atau pemimpin pada waktu itu menyebabkan mereka disiksa di penjara. Hina? Tidak. Mereka justru mendapatkan pemuliaan dari rakyat semesta. Mereka dapat pembelaan dari begitu banyak orang. Ya. Bahkan orang-orang pada waktu itu dikisahkan siap mengangkat senjata kalau Imam Ahad memerintahkan mereka mengangkat senjata untuk melawan penguasa. Ya. Itu disampaikan oleh sahabat beliau Abu Yusuf pada waktu itu. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ini rakyat siap untuk memberontak kepada penguasa kalau kamu mengizinkan. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. Ya, aku tidak mau apa yang kulakukan menimbulkan pertumpahan darah. Aku tidak mau apa yang aku lakukan menimbulkan pembangkangan terhadap penguasa Muslim. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal sudah jelas dizalimi. Tapi beliau menahan diri dan tidak mau, ya, tidak berkenan untuk mengobarkan kemarahan massa. Coba perhatikan di sini, ya, keagungan dan kemuliaan Imam Ahmad. Dia disiksa, dicoba hinakan oleh seseorang, tapi justru mendapatkan pemuliaan dari masyarakat. Dan kita semua kaum muslimin menghormati para ulama tersebut tanpa mereka meminta. Semua itu bukan datang dari mereka, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuliaan Imam Bukhari terhadap hadis-hadis Nabi, ya, terhadap ajaran-ajaran Allah yang begitu luar biasa. Dalam catatan sejarah, perjuangan Imam Bukhari dalam menyusun Sahih Bukhari itu luar biasa sekali. Yang wajar ketika akhirnya manusia menghormati beliau dengan karyanya. Ya, pemuliaan itu datang dengan sendirinya. Selanjutnya, al-ma'asi sababu nisyanillahi li'abdihi. Ini khusus. Bahwasanya kemaksiatan bisa menyebabkan Allah melupakan. Ini khusus, ya. Melupakan hamba. Meninggalkan hambanya. Melupakan hamba. Lupa di sini bisa artinya tarak. Ya, dilupakan artinya ditinggalkan. Ya. Karena lupa bisa artinya diddul zikri, lawan dari kata ingat. Nah, tapi lupa dalam bahasa Arab bisa juga berarti taraka, artinya meninggalkan. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kejarlah segala sesuatu yang menjadi hak akhirat kalian, tapi jangan lupakan jatah dunia kalian. Artinya jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan dunia. Itu arti nisyan. Nah, arti Allah melupakan para hambanya bukan Allah melupakan, tidak, ingat. Allah itu selalu ingat segala sesuatu, ya. Tidak akan pernah bisa lupa akan segala sesuatu, ya. Tetapi yang dimaksud di sini Allah meninggalkan mereka. Wa min uqubatiha annaha tastad'i nisyan Allah li 'abdihi wa tarkahu. Ketika hamba-hamba berbuat maksiat, maka akan membawa konsekuensi Allah meninggalkan, melupakan mereka. Watakhaliyatahu bainahu wa bainanasihi wa syaitani. Akhirnya membiarkan seorang hamba itu bergantung pada dirinya sendiri, bergantung pada setan saja. Jadi yang akan membantu dia hanya setan saja. Itu ketika Allah sudah melupakan hamba. Ketika Allah sudah meninggalkan, melupakan seorang hamba, maka seorang hamba akan berjuang sendirian tanpa pertolongan Allah. Kalaupun ada yang menolong, hanya para setan. La'anatullahu alaih. Wahada ahlakul halak. Ini posisi yang paling celaka. Kalau ada orang yang sudah dilupakan oleh Allah, layur jamin hunajat, gak akan bisa diharapkan akan selamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu taqallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaknya seseorang itu mempersiapkan amal perbuatannya untuk pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Nah, ma qaddamat lighadin wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, Allah berfirman, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian mengikuti jejak orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah berbalik melupakan mereka dan membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ini salah satu di antara akibatnya. Ketika Allah sudah melupakan kita, bahkan kita sendiri saja sudah enggak sadar dengan kebutuhan kita. Kita sendiri sudah enggak sadar dengan kebaikan untuk diri kita sendiri, kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Ini salah satu di antaranya. Fa'amara bitaqwa. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Wanaha ayyatashabbaha ibaduhu almu'minun biman nasiyahu bitarki taqwa. Kita dilarang sebagai hamba Allah untuk mengikuti jejak orang-orang yang melupakan Allah, meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Wa akhbara anna iqaba man taraka taqwa. Allah mengabarkan bahwa hukuman bagi orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi an ansahu nafsah. Bahkan Allah akan menyebabkan orang ini lupa akan dirinya sendiri. Jadi bukan saja dia itu ditinggalkan Allah, bekerja sendirian, bahkan orang ini dibuat oleh Allah melupakan kemaslahatan dirinya sendiri kalau sudah dia lupa kepada Allah. Ansahu masalihaha. Kemaslahatannya akan dia lupakan sendiri. Wa may yunajjiha min azabihi. Dan dia enggak ingat lagi apa saja hal yang bisa menyelamatkan dia dari azab dunia dan akhirat. Dia udah enggak sadar lagi. Wa may yujibu lahul hayat al abadiyah. Apa saja yang membuat dia bisa bahagia dunia dan akhirat, dia udah enggak sadar lagi. Wa kama lazzatiha wa sururaha wa na'imaha, bahwasanya segala sesuatu di dunia itu tidak abadi, dia enggak ingat lagi ya, bahwasanya yang harus dia kejar adalah akhirat yang memiliki keabadian, itu enggak sadar lagi. Apakah dia enggak percaya, enggak beriman? Percaya ya. Orang yang beriman pasti percaya dengan akhirat. Orang yang beriman pasti percaya dengan adanya neraka dan surga. Tapi ini seolah-olah sudah enggak ada di otak mereka lagi. Itu dianggap dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahu zalika kulluhu jazaan liman nasiyahu min azimihi wa khaufi. Karena dia lupa kepada Allah, maka Allah membuat dia lupa akan semua itu. Wal qiyami bi amri. Dia enggak ingat lagi akan kewajibannya ya. Fataral asi muhmilan lima salihi nafsihi. Kita bisa lihat orang yang banyak berbuat maksiat, kata beliau, itu sampai kemaslahatan dirinya sendiri saja dia abaikan. Bukan hanya akhirat loh, kemaslahatan-maslahatan dunia saja dia lupakan. Jadi orang muslim itu yang enggak bertakwa itu beda sama orang yang benar-benar kafir. Orang-orang yang benar-benar kafir itu ngejar dunia kadang-kadang bisa aja dimudahkan. Ada yang berhasil, ada yang enggak, karena ada sunatullah ya. Karena setiap perjalanan menuju kaya, perjalanan menuju sukses itu kan ada tata caranya, ada jalur-jalurnya ya. Ketika Allah mengizinkan seseorang menjadi kaya, kayalah dia. Ketika tidak Allah izinkan, tidaklah dia menjadi kaya. Nah, orang-orang kafir dengan kekafirannya, kadang-kadang mudah saja melakukan apa yang dia inginkan. Tapi orang-orang mukmin yang sudah terlalu banyak maksiat kepada Allah, itu akan Allah buat dia lupa dengan kemaslahatannya. Jadi ibaratnya begini ya, akhiratnya sudah hilang, dia mengejar dunia seperti orang-orang kafir, dia juga gak dapat gitu. Berlomba dengan orang kafir, dia kalah. Sementara akhiratnya sudah dia tinggalkan. Ini meruginya orang yang berbuat maksiat di kalangan orang-orang yang beriman. Akhirat tidak dapat, dunia pun luput dari tangannya. Ya, sekali lagi kecuali yang sering kita sampaikan, kecuali mereka yang derajatnya jauh lebih rendah daripada itu yang sudah Allah berikan istidraj, ya. Yang di dunianya segala sesuatu dimudahkan, banyak berbuat maksiat, tapi segala sesuatu kok gampang-gampang aja. Dia mau kaya, jalannya lurus, ya. Dia mau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, jalannya terbentangkan segampang-gampangnya. Maka orang-orang yang kayak gini, itu derajatnya sudah lebih parah dari ini, ya. Dia tidak dibuat lupa dengan kemaslahatan dunia dia, tapi justru dia sangat melek. Bahkan mungkin dia bisa mengalahkan orang-orang kafir dengan kekafiran mereka. Di dunia dia seolah-olah berjaya 100%, padahal itu hanya untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya di akhirat nanti. Jadi keduniaan itu akan membuat dirinya rendah serendah-rendahnya. Jadi akan sangat luar biasa parahnya, ya. Orang mukmin dan beriman, orang muslim yang berislam, yang secara pengakuan dia adalah muslim, ya. Secara KTP dia muslim, tapi dia terjebak dalam kekafiran. Maaf ya, terjebak dalam kekafiran sebenarnya, keluar dari Islam atau terjebak dalam kemusyrikan yang menyebabkan dia akan kekal di dalam neraka. Ya, jadi statusnya muslim nih, tapi ternyata di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia terjebak dalam kekafiran, keluar dari garis keislaman, terjebak dari kemusyrikan, ya, yang dia tidak sedikit pun bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia mati sebagai musyrik, menyekutukan Allah, padahal statusnya sebagai seorang muslim. Ini sungguh sangat merana sekali, ya, sangat merana sekali. Dan tentunya kita semua meminta perlindungan kepada Allah dijauhkan dari kondisi seperti itu. Nah, selanjutnya dikatakan di sini. Wattaba'a hawah, dia hanya mengikuti apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya justru ancur-ancuran. Wa qad infaratat 'alaihi masalihu dunyahu akhiratih. Jadi urusan dunia dan akhiratnya semuanya hancur. Ya, semuanya hancur. Wa qad farata fi sa'adatihil abadiyah, sudah enggak dapat kebahagiaan abadi. Wastabdala biha adna ma yakun min ladzati. Dia harus ganti dengan dunia yang dunianya itu serendah-rendahnya. Dunia saja dia dapat yang serendah-rendahnya. Innama hiya sahabatu saif, yang diibaratkan di sini oleh penulis seperti sahabatu saif. Hanya seperti awan di musim panas. Ya, adanya sekejap. Kan namanya awan itu kan keberadaannya sekejap saja. Ketika saatnya dia sudah hilang, saatnya dia berubah menjadi rintik hujan, hilanglah awan tersebut. Au khayalu taif. Khayal taif itu imajinasi pemimpi. Imajinasi yang ada dalam mimpi saja, yang tidak bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata, itu namanya khayalu taif. Ada orang berkhayal nih, berimajinasi, tapi suatu saat ternyata itu bisa menjadi kenyataan. Ini yang disebut the dreams come true, ya. Itu yang namanya khayalan, ya, impian tapi menjadi kenyataan. Tapi yang namanya khayalu taif itu betul-betul khayalan 100%, khayalan orang di dalam mimpinya saja, yang tidak pernah sampai kapanpun menjadi nyata. Nah, ini gambaran dari apa yang sering disampaikan oleh para ulama terkait dengan hadis orang yang memuja akhirat atau memuja dunia. Man kanatid dunia hammahu, orang yang hidupnya itu hanya pikirannya dunia saja. Segala maksiat dia lakukan yang penting dia dapat dunia, padahal dia orang beriman. Ya. Farraqallahu alaihi amrahu, maka urusannya justru akan Allah bikin cerai-berai. Kemaslahatannya seperti disebut di sini, malah hancur-hancuran. Nyari makan susah, nyari rezeki susah, pekerjaan enggak pernah beres, dagang bangkrut terus. Ya, padahal dia sudah melupakan akhirat untuk mengejar dunia. Farakallahu alaihi amrahu. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, yang namanya kemiskinan itu selalu terbayang-bayang di otaknya. Ya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, dan dalam tanda kutip sialnya dia, dunia yang dia dapat juga hanya sebatas yang sudah Allah takdirkan. Kalau takdirnya miskin, ya miskin. Takdirnya kaya secara harta, ya bisa aja dia kaya, tapi sepanjang hidup dia akan selalu merasa miskin. Ini orang yang mengejar dunia dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang muslim. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, sementara orang yang niatnya mengejar akhirat, jama'allahu lahu amrahu, urusannya akan Allah buat beres. Ya. Wa ja'ala bih, ya. Allah akan menciptakan kekayaan dalam hatinya. dia akan selalu merasa kaya dengan dalam segala kondisi. Wa'atat ke dunia, dan ketika dunia itu akhirnya datang, misalnya dia ditakdirkan jadi orang kaya, wa'atat ke dunia warahiyara rimah, dunia ini sudah datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Mau disuruh apa saja, dia mau. Ibarat permadani terbang, ya, disuruh kemana saja dia mau. Ya. Itulah dunia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengejar akhirat. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan dari bab ini, bahwa Allah akan membuat seorang hamba lupa akan kemaslahatan dunianya, itulah yang terjadi, yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kalau orang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, maslahat dunianya saja kacau gitu loh. Maslahat dunianya saja kacau, apalagi maslahat akhiratnya. Maka digambarkan di dalam syair Arab, ahlamu naumin au kadhillin zailin. Kalau sesuatu itu sudah ibarat bunga tidur atau mimpi orang yang sedang tidur, au kadhillin zailin, atau seperti awan yang datang sekejap kemudian hilang, innal labibi mislihi la yukhda, orang yang pintar enggak akan tertipu oleh hal-hal seperti itu. Jadi kalau imajinasi itu atau impian itu impian kosong, ya, impian orang yang tidur di siang bolong istilahnya. Nah, kalau itu kebahagiaan hanya seperti awan yang datang sekejap saja, orang yang pintar nggak akan terbodohi untuk mengejar semua itu. Nah, kenapa manusia itu bisa mengejar sesuatu yang sudah jelas sangat kecil, meninggalkan sesuatu yang besar, akhirnya kehilangan dua-duanya? Nah, maka itu adalah orang yang telah terbodohi oleh hawa nafsunya. Wa a'zamul 'uqubat nisyanul 'abdi li nafsihi. Ya, jadi hukuman Allah yang paling berat bagi orang yang berbuat maksiat di antaranya adalah ketika Allah membuat dia lupa dirinya sendiri. Wa ihmaluhu laha, dia mengabaikan maslahat dirinya dunia dan akhirat. Wa idha'atu hadziha wa nasibiha min Allah, jatah yang harusnya dia terima enggak dia terima. Coba tadi, dapat dunia pun dia selalu merasa miskin. Ini kan berarti dia enggak dapat apa-apa. Ya, dia hanya mendapatkan dunia dalam bentuk lahiriah yang tidak dapat dia nikmati. Jadi untuk apa makanan enak kalau orang enggak bisa menikmatinya? Ya, enak itu, kata enak itu muncul kan karena orang menganggapnya enak. Karena orang mencicipinya sebagai makanan enak. Nah, gimana kalau makanan itu enak, orang enggak bisa menikmatinya? Bahkan menganggapnya sebagai makanan yang enggak enak. Ini makanan lezat seperti sekam. Ini makanan lezat tapi seperti bara. Untuk apa? Enggak ada gunanya lagi. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang banyak berlaku maksiat terhadap hal-hal yang dia nikmati di dunia ini. Enggak ada nilainya semua. Wa bai'uha bil ghibn. Dia menjual segala kenikmatan dunia dan akhirat yang bernilai tinggi itu hanya dengan sesuatu yang bernilai murah. Bil hawan wa abkhasis saman, dengan kehinaan dan harga yang paling rendah. Fa dayya'a man la ghina lahu anhu. Dia telah menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling dia butuhkan di dunia dan di akhirat. Wala 'iwadalahu minhu, ya, tidak ada gantinya. Wastabadala bihi man anhu kullal ghina. Ya, dia menggantinya dengan segala sesuatu yang enggak ada gunanya sama sekali. Wa minhu kullul 'ibad. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam syair, ya, di dalam syair Arab, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'ibad. Ya, dalam syair Arab dikatakan begini, segala sesuatu yang hilang dari diri kamu itu pasti ada gantinya. Segala sesuatu di dunia ini yang hilang ada gantinya, kalaupun tidak dengan yang sama yang senilai dengannya. Mungkin orang kehilangan orang tua, yang namanya orang tua itu kan gak ada gantinya, ya. Orang tua secara fisik kan gak ada gantinya. Orang tua kita hilang, itu gak mungkin ada orang tua kedua, karena kita dilahirkan hanya dari sepasang orang tua, tidak bisa diubah. Tetapi kehilangan kedua orang tua secara fisik bisa diganti dengan yang nilainya sama. Bisa saja kita mendapatkan orang yang bahkan jauh lebih baik dari orang tua kita, jauh lebih membahagiakan kita di dunia dan di akhirat daripada kedua orang tua kita. Kira-kira seperti itu, ya. Kita bisa kehilangan di dunia sesuatu yang mungkin secara fisik tidak tergantikan, tapi tergantikan dengan sesuatu yang lebih bernilai dari itu. Segala sesuatu di dunia ini yang hilang ada gantinya, ya. Wa ma minallahi idza dayatahu iwat. Tapi ketika kita kehilangan Allah, ketika kita kehilangan perhatian Allah, kita enggak akan mendapatkan gantinya dimanapun juga. Ya. apapun dari dunia ini yang hilang, ada gantinya. Tapi kalau kita sudah kehilangan Allah, tidak akan ada gantinya. Sayangnya banyak orang melupakan Allah untuk mencari dunia. Padahal dunia yang hilang pasti ada gantinya. Sementara Allah yang hilang dari dirinya, artinya perhatian Allah, kasih sayang Allah yang hilang dari dirinya, enggak akan pernah ada gantinya. Enggak akan pernah ada gantinya. Fallahu yu'awwidu an kulli ma siwahu. Allah bisa mengganti segala sesuatu yang hilang dari diri kita. Wala yu'awwadu minhu syai'. Tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan Allah. Wa yughni an kulli syai'in. Allah bisa mencukupi diri kita dari segala sesuatu. Kalau sudah ada Allah, segalanya cukup. Makanya hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil. Ini adalah ungkapan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi kami Allah itu sudah cukup. Dengan adanya Allah tercukupi kami dengan segala yang kami inginkan. Wa la yughna anhu syai', tapi kalau sudah Allah menjauh dari kita, enggak ada sesuatu yang bisa mencukupi kita lagi. Wa yujiru min kulli syai' wa la yujiru minhu syai'. Allah bisa melindungi kita dari segala sesuatu, tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa melindungi kita dari Allah. Wa yamna'u min kulli syai' wa la yamna'u minhu syai'. Allah bisa membentengi kita dari keburukan apapun di dunia ini, tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa membentengi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yastaghni al-'abdu an ta'ati man hadha sya'nuhu tarafatu 'ain? Maka bagaimana mungkin seorang hamba Allah, kita ini hamba Allah, lalu kemudian kita mengabaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, dan kita sama sekali tidak menganggap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah berlaku seperti ini wajar diganjar dengan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat dia menjadi orang yang paling pandir, orang yang paling dungu, sedungu-dungunya. Dungu dalam arti yang sesungguhnya, bukan tanda kutip, tapi dungu dalam arti yang sesungguhnya. Dia akan lupa bahkan kebaikannya sendiri. Dia bahkan lupa bagaimana cara membuat dirinya kenyang dari makanan, bagaimana cara membuat dirinya puas dari sesuatu yang dia lakukan, Bahkan dia tidak tahu bagaimana cara membahagiakan dirinya sendiri, Cara membuat tertawa yang bermanfaat, cara membuat senyum yang bisa membuat dirinya merasakan nikmat, itu nggak bisa lagi. Segala yang ada di dunia ini menjadi mentah buat dirinya, Segala sesuatu yang bisa membahagiakan orang, Membahagiakan orang yang sebodoh apapun, itu nggak bisa membahagiakan dirinya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Wa kaifa yansa dzikrahu wa yudayyi'u amra? Bagaimana mungkin seorang hamba melupakan Allah, menyia-nyiakan urusannya, hatta yunsihu nafsahu, yang akibatnya dia akan melupakan dirinya sendiri, Fayakhsaru wa yadhlimuha a'zama dzulmin, akhirnya dia akan menzalimi dirinya sendiri. Fama dzalama al-'abdu rabbahu walakin dzalama nafsahu, wa ma dzalama rabbuhu walakin huwa alladhi dzalama nafsahu. Seorang hamba enggak akan mungkin bisa menzalimi Allah. Ketika dia berusaha menentang Allah, sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Demikian juga Allah enggak akan menzalimi seorang hamba, tanpa sebab, tapi itu adalah karena seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka kok. Walakin anfusahum yazlimun, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika Allah mengazab mereka, itu karena mereka yang memang memantaskan diri untuk diazab. Saya sering menggambarkan tentang soal kepantasan ini gitu. Jadi kalau kain itu tidak dipelihara menjadi kotor dan lain sebagainya, maka hak dia bukan lagi di tempat-tempat bersih, letaknya di kaki, karena dia terpantaskan untuk itu. Kita yang mengotori diri kita dengan berbagai macam dosa dan lain sebagainya, memang tempat kita itu di lubuk neraka. Jadi itu adalah itu adalah istilah yang paling tepat, karena seseorang itu tidak dizalimi oleh Allah, tapi dia sendiri yang memantaskan dirinya untuk diperlakukan seperti itu. Bila kain kotor itu diletakkan di tempat yang bersih, ini penzaliman terhadap kebersihan. Sama saja dengan seseorang meletakkan sendal di atas kepala. Seberapa mahal pun sendal tersebut, letaknya tetap di kaki, Seberapapun murah yang namanya songkok, ini letaknya tetap di atas kepala. Ini soal kepantasan. Jadi sekali lagi, seorang hamba yang masuk neraka adalah karena si hamba sendiri yang memantaskan diri untuk ke sana. Dia dimasukkan surga itu penzaliman terhadap surga dan penzaliman terhadap ahli surga. Ya, jadi itu adalah merupakan sunnatullah di dunia dan di akhirat. Ya, sunnatullah di dunia dan di akhirat bahwa yang baik akan ditempatkan di tempat yang baik, yang buruk akan ditempatkan di tempat yang buruk. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ke-31. Ya, akibat dosa yang ke-31. Ini dalam kehidupan di dunia. Al-ma'asi sababun lil khuruj min da'iratil ihsan. Yang namanya maksiat akan mengeluarkan seseorang dari derajat ihsan. Kita harus pahami dulu nih makna ihsan secara komprehensif ya, tapi dengan bahasa yang singkat dan sederhana saja. Jadi kata ihsan sebagaimana dijelaskan panjang lebar seringkali oleh para ulama, kata ihsan ini bisa punya beberapa makna. Ya. Ihsan ini bisa merupakan bagian dari klasifikasi ajaran Islam. Ada Islam, ini berbicara tentang hukum dan syariat, fikih dan lain-lain. Kemudian iman, ini berbicara tentang akidah dan keyakinan. Ihsan ini berbicara tentang akhlak. Ya, berbicara tentang akhlak, ya, berbicara tentang perilaku. Baik itu ya, harus dibedakan ya antara akhlak dan perilaku ya. Akhlak dan suluk kalau ada bahasa Arabnya ya. Akhlak itu sesuatu yang ada dalam hati kita. Kalau sudah lahir dalam bentuk perbuatan itu namanya suluk. Nah, itu dua-duanya masuk kategori ihsan ya. Jadi orang yang punya sifat pemarah itu akhlaknya. Nah, ketika dia marah-marah, itu baru perilakunya. Jadi akhlak itu yang ada di dalam hatinya. Seseorang yang misalnya penyedih ya, itu akhlaknya. Ketika dia nangis-nangis, itu suluknya. Nah, ihsan itu adalah itu, ya, akhlak dan perilaku. Ini pembagian pertama, ya. Jadi yang dimaksud dengan ihsan adalah salah satu di antara tiga bagian daripada Islam, ya. Yang pertama, al-Islam itu sebagai syariat, iman sebagai akidah, dan ihsan itu sebagai akhlak. Ya, orang sebagian orang menyebutnya dengan istilah at-tasawuf. At-tasawuf, ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ihsan adalah fi'lul hasan, perbuatan baik. Ini yang disebutkan di dalam hadis innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah mewajibkan setiap muslim berlaku baik pada segala sesuatu. Melakukan apapun harus dengan cara yang baik, itu namanya ihsan. Ya. Itu namanya ihsan. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan dengan baik dan benar itu ihsan. Makanya idza qataltum fa ahsinul qitla, bahkan untuk membunuh pun membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibah, menyembelih hewan pun harus dengan cara yang baik. Ini secara bahasa artinya ihsan. Segala perbuatan yang bersifat baik. Ya. Termasuk sedekah itu ihsan. Makanya orang-orang yang banyak bersedekah itu disebut muhsinin. Al-muhsinun ya, orang yang berbuat baik ya, orang yang banyak bersedekah. Itu lebih spesifik maknanya ya. Jadi bukan sekedar baik tapi baiknya bersifat donasi ya. Nah, yang lainnya arti ihsan artinya ketakwaan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yaitu al-muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa. Arti lain, arti ihsan adalah tingkatan dalam keimanan. Jadi tingkat terendah dalam keimanan itu Islam. Ya. Qalatil a'rabu amanna kullam tuslim walakin kulu kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Ada orang-orang Badui Arab yang mengatakan kami beriman. Jangan katakan kalian beriman, katakan saja kami muslim. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi banyak hadis yang menyebutkan kan tidak akan beriman seseorang kalau tidak begini, tidak beriman seseorang kalau tidak begini, tidak beriman seseorang kalau tidak begini. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Contohnya misalnya la yu'minu ahadukum yanamu sab'anan wajahu ja'iyun ila jambi. Seseorang di antara kamu tidak akan dikatakan beriman ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, ya. Sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Nah, tidak beriman di sini bukan berarti dia bukan mukmin alias kafir, bukan. Tapi beriman yang sesungguhnya, ya. Iman yang sesungguhnya. Ini tingkatan iman. Jadi tingkatan iman yang pertama itu Islam, di atasnya iman, dan yang paling tinggi ihsan. Dan ihsan ini yang digambarkan di dalam hadis, ya. Anta'budallah, ketika kita beribadah kepada Allah, ka'anna katarahu, tarahu, betul-betul seperti kita melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, kalaupun kita memang gak bisa melihat Allah, karena di dunia kita gak bisa melihat Allah. Fa'innahu yarak, tapi di dalam hati kita yakin, si yakin-yakinnya Allah sedang melihat kita. Jadi orang yang beribadah itu betul-betul yakin saat itu Allah senang melihat dia, itulah ihsan. Jadi tingkatan iman, ya. Jadi kalau tingkatan iman itu ada tiga. Jadi orang yang masih suka berbuat zalim, zalimun li nafsih, ya, di dalam bahasa Al-Quran zalimun li nafsih itu muslim. Ya. Wa minhum muqtasid, orang yang pertengahan itu mukmin. Wa minhum sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba mencari kebaikan itu muhsin. Jadi mana yang dimaksudkan dengan ihsan di sini semuanya, ya? Jadi ketika orang itu banyak berbuat dosa, dia akan lari dari seluruh sifat-sifat ihsan. Sifat senang berbuat baiknya hilang. Ya. Ihsan dalam arti kebaikan akhlak dan perilakunya hilang juga. Ya. Ya. Kebaikan akhlak dan perilaku akan hilang. Ya. Kemudian ihsan dalam arti beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, ya jelas jauh lebih hilang lagi dari dirinya. Karena jangankan ihsan, imannya saja bisa hilang, apalagi ihsan. Jadi ini yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Maksiat itu tidak bisa mengeluarkan seseorang dari derajat ihsan. Dia akan keluar dari derajat, kalau bahasa kasarnya, keluar dari derajat orang baik lah. Ya. Orang baik dalam Islamnya, orang baik dalam sholatnya, pokoknya dia nggak bisa disebut orang yang baik di dalam berislam sama sekali. Wa min uqubatiha annaha tukhrijul abda min da'irati ihsan. Watamnahu sawab al muhsin, dia nggak akan dapat ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kebajikan. Fa innal ihsan idza bashara al qalba, karena kalau sifat ihsan itu sudah masuk ke dalam hati, mana'ahu minal ma'asi, akan mencegah orang berbuat maksiat. Ya, jadi kalau orang sudah baik dalam tanda petik, ya, maksudnya baik di sini baik dalam pandangan Allah, sudut pandang Allah, maka dia akan terhalang berbuat maksiat. Fa inna man abadallah ka'annahu yara, orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah gitu. Lam yakun dzalika illa liistila'i dzikri. Semua itu pasti terjadi karena zikirnya kepada Allah itu sudah paripurna. Mahabbatu, kecintaannya kepada Allah itu sudah mumpuni, ya. Khaufuhu wa raja'uhu, rasa takut dan berharapnya kepada Allah itu sudah sampai kepada puncaknya. Bihaitsu yasiru ka'annahu syahid. Jadi seolah-olah dia betul-betul melihat Allah di hadapannya. Seolah-olah, padahal enggak akan melihat Allah, tapi seolah-olah dia melihat Allah di hadapannya. Wa dzalika yakhulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah. Orang yang kayak gini pasti keinginan maksiatnya enggak ada. Ya. Karena dia seolah-olah melihat Allah di hadapannya. Betul-betul melihat, seperti seorang murid yang mau melakukan, ya, mau menyontek segala macam, ya. Begitu dia sadar gurunya pas tepat di depannya, dia enggak akan berkutik. Tidak akan berbuat apa-apa. Kira-kira seperti itu orang-orang yang berbuat ihsan kepada Allah. Sadar betul gitu bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, ya. Dia tidak akan bisa berkutik sedikit pun melakukan apapun, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Kalau saya sadar kok Allah itu melihat saya, kok saya masih berbuat maksiat, itu berarti belum sadar, sesadar-sadarnya. Allah maha melihat itu hanya dalam makna, tapi belum dalam arti sesungguhnya. Ya. Belum dalam arti seolah-olah dia betul-betul melihat di hadapannya. Fa idza kharaja min da'iratil ihsan, kalau seseorang sudah keluar dari lingkaran ihsan, fatahu, ya, dia akan kehilangan sahabatahu wa rafaqatahu al khassah. Saya lebih cenderung membacanya sahabatahu wa rafaqatahu al khassah. Dia akan kehilangan bahkan teman-teman terdekat, orang-orang terdekat dia yang akan membawa dia kepada kebaikan. Jadi khosoh dalam bahasa Arab sering dikatakan khosotuka, kehususan kamu. Kalau orang Arab mengatakan khosotuk, itu artinya orang-orang yang ada di lingkaran terdekat kita, anak, istri, ya, tetangga kita yang paling dekat, bapak, ibu, itu khosoh namanya, ya, itu khosoh. Khosotuka, ini khosotuka, lingkaran terdekat kamu, ya. Jadi orang-orang yang betul-betul berada dalam circle of influence kita, daerah pengaruh kita terdekat, itu disebut dengan khassah dalam bahasa Arab, khassah juga. Jadi orang yang sudah Allah hilangkan terlalu banyak berbuat maksiat, keluar dari lingkaran kebaikan, dia juga akan kehilangan teman-temannya, teman-teman baik yang biasanya ngingatin dia untuk berbuat kebaikan. Wa aisyahul hani, kenikmatan hidupnya, wa na'imahut tam, ya. Segala bentuk karunia dunia yang tadinya bisa nikmati sedemikian rupa itu hilang dari dirinya. Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi da'irati umumil mu'minin. Kalau Allah ingin kebaikan bagi seseorang, Allah pasti akan menjaga dia tetap dalam lingkaran keimanan. Fa in asahu bil ma'asi, melakukan perbuatan maksiat, allati tukhrijuhu an dalalatil iman, yang bisa mengeluarkan dia dari lingkaran keimanan, kan ada disebutkan dalam banyak hadis. Ini hadisnya disebutkan di sini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika seorang itu berzina, saat berzina pasti dia bukan mu'min pada saat itu. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ketika seseorang itu meminum khamar, saat meminumnya dia pasti bukan mukmin. Ini penerjemahannya, teori penerjemahan. Kalau terjemahan biasanya, tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dan dia dalam keadaan beriman, itu terjemahannya ya. Jadi agak ngambang-ngambang kemana gitu ya. Itu terjemahan harfiahnya ya. La yazni ya. Tidaklah berzina orang yang berzina hina yazni, ketika dia berzina bahwa dan dia mukmin beriman. Ya, ini kalau orang yang enggak betul-betul memerhatikan atau pernah mendengar maknanya itu pasti kebingungan memaknainya. La yazni zani, saat dia melakukan perzinahannya dia pasti bukan mukmin. Pada saat itu ya, dia bukan mukmin. Begitu juga ketika seorang minum khamar. Wa la yasriqu sariq, ya. Seorang yang mencuri, saat dia sedang mencuri pasti dia bukan seorang mukmin pada saat itu. Wa la yantahibu nuhbata zata syarafin, ketika seorang nyari perhatian orang banyak, ya. Yarfa'una, ya, pada saat dia melakukannya, dia berharap orang lain mau menghormati dirinya, maka pada saat itu juga dia bukan seorang mukmin, ya. Dia pasti bukan seorang mukmin. Fa iyyakum iyyakum wa taubatu ma'rudatun bu'da, ya. Jadi orang-orang yang semacam ini digambarkan di sini bukan orang-orang yang beriman pada saat dia melakukannya. Saat melakukan maksiat dia keluar dari lingkaran keimanan. Bukan berarti kafir, enggak. Dari lingkaran keimanan. Dari lingkaran keimanan, karena iman itu adalah derajat, ya. Ya, derajat seseorang. Di sini iman di sini bukan berarti kafir ya, tapi lingkaran keimanan yang membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia keluar dari lingkaran keimanan. Tapi kalau Allah, ya, ini bagian terakhir mungkin yang kita sampaikan, tapi ketika Allah menginginkan kebaikan bagi dia, saat dia berbuat maksiat sebesar apapun, Allah ingatkan dia untuk bertobat. Ya. Ketika Allah mengingatkan dia untuk bertobat, dia enggak keluar, enggak jadi keluar dari lingkaran keimanan tadi. Ya. Dia enggak akan keluar dari lingkaran keimanan, maka Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Berarti Allah masih menginginkan dia menjadi orang-orang yang muhsinin, yang berlaku baik. Masih mau dia jadi orang baik, kasarnya begitu. Jadi siapapun yang melakukan kemaksiatan yang kemudian dia akhirnya menyadari tentang kesalahannya, maka pada saat itu dia bertobat kepada Allah, maka pada saat itu Allah menyelamatkan dirinya dari keluar dari lingkaran-lingkaran keimanan. Allah tetap menginginkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang muhsinin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya berhenti kira-kira 5 menit ya sebelum waktu yang tertentukan. Saya cukupkan saja di sini karena setelah ini kita akan masuk kepada pembahasan baru yang membutuhkan penjabaran yang panjang. Saya cukupkan di sini saja. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.